معلش معلش اخر بعدين استاذ بردان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين جعلنا من المتقين والمؤمنين ان شاء الله ويهدينا الى صراط المستقيم. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah kita masih berjumpa dan dapat mendengarkan sejenak dan duduk untuk mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini dalam rangka menyejuk keimanan. Dan kali ini insya Allah kita akan membawakan surat Al-Ma'idah ayat 81. Bismillahirrahmanirrahim. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wama unzila ilayhi mattakhazuhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun. Artinya, sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Musa, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya atau nabi, niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Ayat ini adalah mempunyai kaitan dengan pertemuan kita yang kemarin, yaitu bagaimana sikap kita terhadap semua manusia di muka bumi ini tidak mengenal agama. Artinya kita boleh berbuat baik kepada seseorang dalam batas albir kebaikan, tapi yang menjadi batas tidak boleh itu adalah ketika seseorang itu mengambil orang-orang non-muslim, atau dikatakan dalam bahasa Al-Quran ini al-musyrikun, orang-orang musyrik, sehingga dijadikan mereka itu penolong-penolong. Maka Allah sangat keras di sini, melarang agar jangan sampai orang-orang Islam siapa saja, khususnya kita juga dalam pemilihan gubernur di sini, jangan sampai dijadikan orang-orang musyrik itu menjadi penolong-penolong bagi orang-orang yang lainnya, bagi orang atas nama umat Islam. Artinya, kalau seandainya ini dilakukan, maka orang inilah dianggap dalam Al-Quran adalah orang-orang yang fasik. Sebetulnya, apa pengertian orang-orang fasik itu menurut Ustaz Hanafi? Ya, orang-orang yang fasik ini adalah orang-orang yang pada dirinya pelaku-pelaku kejahatan yang telah dijelaskan oleh Allah pada ayat 78, 79, dan 80 tadi. Jadi ketika mereka melakukan kejahatan, maka kalimat fasik itu adalah cocok buat mereka. Silakan Ustaz Zainal menambahkan. Iya, kalau kembali lagi ke ayat yang kita kaji 81 ini masih terkait dengan ayat sebelumnya. Dari ayat 87 yang kita kaji sebelumnya, bahwa ini masih terkait erat dengan Bani Israel, sebab-sebab kutukan Allah terhadap orang-orang Yahudi, diantaranya harapan. Jadi setelah dikutuk, tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang tidak ingin manusia itu dalam keadaan terkutuk selamanya. Maka di sini harapannya, harapan Allah sebagai kepada Bani Israel yang lu'inal lazina kafaru min Bani Israel tadi, dikatakan Allah laukan yu'minun, kalaulah seandainya Bani Israel itu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa wan Nabi, Nabi Musa, atau beriman pada Nabi Isa alaihissalam ketika datang Nabi Isa, dan kepada yang diturunkan kepadanya wama unzila ilaihi, kepada Nabi Musa atau kepada Nabi Isa, niscaya tidak mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrik itu menjadi penolong-penolong. Jadi kajian ini adalah kajian masa lampau. Masa lampau artinya harapan Allah kepada Bani Israel supaya jangan mengambil orang-orang musyrik. Musyrik di sini menjadi penolong karena apa? Sebagaimana kita kaji pada ayat 80 disebutkan Allah, karena ketika dilakukan mengambil orang musyrik menjadi penolong, maka penolongan ini kerjasama dalam al-ismi wal-udwan, permusuhan dan memecah belah bangsa, divided et impera. Nah, ini suatu hal yang sangat berbahaya. Ketika itu dilakukan, maka walakin nakasiro minhum fasikun, disebut dengan orang-orang yang fasik. Siapa yang memecah belah menjadi fasik. Sangat pas sekali kata-kata fasik, karena fasik sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu fasaqatir rutubah. Kurma kalau sudah masak dia akan menjadi lekang. Kurma yang lekang bahasa Arab disebut dengan fasik, fasok, fasaqatir rutubah. Kenapa kok kurma yang masak disebut dengan fasik menurut bahasa, dan apa kaitannya dengan manusia fasik? Karena ketika manusia itu sudah lepas dari segala ikatan aturan main agama, berarti dia sudah mudah diserang oleh penyakit jiwa, nafsu ataupun setan. Jadi ketika manusia terikat dengan agama, berarti dia beriman kepada Allah. Ketika dia sudah lepas dari ikatan agama, maka dia sudah disebut dengan fasik, sudah melepaskan diri dari ikatan Allah, dan pada saat itu berarti dia terikat dengan ikatan hawa nafsu dan setan. Kalau sudah hawa nafsu dan setan datang, maka yang diinginkan, yang pola pikir dalam dirinya tidak ada lain adalah mencari keuntungan dunia. Caranya bagaimana? Cara yang paling mudah adalah dengan al-ismi wal-udwan, melakukan dosa dan melakukan divided et impera, pembusukan, supaya apa? Dari pembusukan itu mendapatkan keuntungan. Iya. Jadi untuk tidak terjadi hal itu semuanya, Allah berfirman, lauka walauka yu'minun, artinya Allah masih memberikan harapan kepada mereka itu untuk beriman kepada Allah, kepada nabi yang diutus, dan apa yang diturunkan oleh para nabi-nabi, apa yang diturunkan firman Allah melalui para nabi-nabi. Begitu. Jadi ini memang mempunyai, Allah masih memberikan harapan kepada mereka-mereka agar tidak memilih atau menjadikan orang musyrik itu sebagai pemimpin mereka. Iya. Jadi andai kata iman yang hakiki itu terhadap ajaran yang diturunkan Allah mereka miliki, maka ini tentu tidak akan pernah terjadi yang menjadikan orang-orang musyrik itu sebagai pemimpin. Hal itulah yang dilakukan kebanyakan orang, karena kebanyakan orang itu sudah dalam golongan orang-orang fasik. Kira-kira perbedaannya apa kira-kira orang fasik dengan orang munafik? Nah, ini kan ini tidak apa? Bedanya sedikit saja begitu ya. Kalau munafik itu sudah jelas dia itu tidak beriman kepada Allah, hanya ketika berjumpa dengan orang-orang mukmin dia sesuai mengatakan sesuai dengan apa yang ada pada saat itu. Tapi ketika mereka itu kembali kepada kelompoknya, mereka justru malah sebaliknya apa yang dikatakan, apa yang dikatakan mereka ketika berjumpa dengan orang-orang beriman. Adapun orang fasik ini adalah memang dia ini tahu bahwasanya dosa besar itu tahu dia, hukum-hukumnya itu, tapi dilanggar dosa-dosa tersebut. Artinya masih beriman, tapi tidak mau mereka itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah secara keseluruhan, masih memilah-milih. Bagaimana pendapat Ustaz Nabi? Iya, betul. Bahwasanya disinilah kita perlu melihat bahwa antara kalimat fasik dengan munafik ini, sebenarnya munafik ini lebih kepada bentuk kondisi jiwa yang runtuh dan kacau. Sedangkan fasik ini lebih kepada aplikasi dan pelaksanaan di lapangan. Jadi orang-orang yang fasik, apakah sudah pasti munafik? Belum tentu. Kenapa? Mungkin mereka fasiknya itu karena akibat kebodohan saja. Tapi bila orang-orang yang munafik, sudah pasti fasik, karena tidak ada tujuan dari hidupnya kecuali lepas dari ajaran Allah. Yeah. Cuman kamuflase di depan umum saja, mereka mengaku beriman. Jadi kita melihat bila Allah mengatakan wama unzila ilaihi mattakhadhuhum awliya, ini kan pekerjaan orang-orang fasik ini. Seandainya mereka beriman kepada Allah, mereka akan tidak menjadikan orang-orang yang kafir tadi sebagai awliya. Berarti kalau dalam pemilihan pilkada ataupun pemilihan-pemilihan kepala daerah atau pimpinan wilayah, kalau menjadikan orang kafir ini menjadi pemimpin orang Islam, berarti ini fasik saat begitu. Iya. Kenapa? Karena loyalitas seorang mukmin harus kepada orang mukmin. Ya. Ya, itu sudah tuntutan itu. Kalau saya melihat di sini sebelum ke sana, ada saya tambah sedikit. Fasik itu sendiri kata saya Muhammad Mutawalli Sa'rawi itu bisa dibagi dua. orang yang beriman itu bisa juga dikatakan fasik, orang yang kafir juga adalah fasik. Karena artinya apa kata saya Muhammad Mutawalli Sa'arawi, orang beriman ketika dia melepaskan baju keimanannya pada waktu itu dia fasik. Ketika sudah tidak ada baju keimanannya sama sekali, itu sudah otomatis adalah fasik total. Jadi orang kafir, orang munafik, orang musyrik itu adalah fasik paripurna, fasik prima 100%. Sementara orang Islam itu fasik karena apa? Ada baju Islam tapi tidak dia pakai. Temporal. Nah, itu dia. Jadi juga dikatakan fasik. Jadi fasik ini adalah sifat yang berlaku bagi siapa saja yang melepaskan baju keimanan sehingga dia mengikuti hawa nafsu dan panggilan setan tentunya. Kalau saya melihat kembali ke permasalahan aulia di sini, memang ada dua kategori yang perlu kita tarik ulur masalahnya. Apakah kita mengambil baju Islam sebagai barometer satu-satunya, atau kita mengambil baju albirru wa taqwa tadi? Memang idealis sebagaimana yang kita sampaikan pada ayat 80, yang harus diambil dari pemimpin itu adalah yang albirru wa taqwa. Dia takwa dan juga menganjur kebaikan. Tetapi ketika dibenturkan ada seorang muslim yang tidak memiliki albirru wa taqwa dan orang kafir memiliki albirru, nah maka tentu saja kita akan mengambil albirru tadi. Jadi Islam itu tidak hanya sekedar simbol saja, tetapi tetap masih memiliki hakikatnya. Yang kita minta bukanlah sekedar Islam, tetapi yang kita minta bagaimana mewujudkan kebaikan di bumi ini. Jadi sifatnya walaupun muslim kita pilih, tapi bersyarat dia. Iya, bersyarat. Tidak membeli karung kucing dalam karung. Iya. Jadi oleh sebab itu saya mau lihat di sini kita harapkan pemimpin-pemimpin yang muncul ke depan adalah orang-orang yang mempunyai dua kategori tadi, baik bir atau takwa. Iya. Jadi di sinilah kita. Menariknya Ustaz Hanafi, kalau saya melihat bagaimana penyaringan yang dilakukan di Indonesia ini, itu tidak sedemokratis yang terjadi di Amerika. Amerika untuk menjadi calon pemimpin presiden Amerika itu dilakukan 1 tahun. Dan 1 tahun itu bagaimana prosesnya? 1 tahun itu dimulai dari calon 10 calon yang ada di satu provinsi. Siapa dari calon ini yang kuat? Jadi betul-betul itu suara rakyat, bukan dari suara partai, sehingga orang partailah yang dapat memilih siapa yang sesuai dengan dia. Menjadi tidak etis lagi ketika itu dihitung betapa tebal amplop yang dikasih oleh bakal calon tadi. Ini suatu hal yang merusak sistem. Artinya apa? Akhirnya nanti ini adalah hanyalah untuk memilih elit dari kalangan elit-elit itu saja. Iya. Tidak memunculkan pemimpin karismatik dari masyarakat bawah. Untuk alternatif. Amerika melakukan itu sampai 1 tahun pemilihannya karena apa? Dimulai dari unsur 1 kecamatan dulu memilih. Akhirnya nanti pada tahun 2009 Januari nanti baru terjadi pemilihan presiden. Tapi mulai sekarang sudah mulai pemilihan bakal calon presiden dari 2 partai, Republik atau Demokrat tadi. Itu menariknya menjadi cerminan bagi kita bahwa Islam itu sendiri menginginkan albir wa taqwa, bukan sekedar baju saja. Ya, memang sangat menarik sekali pertemuan kita ini, yang mana harus kita menjadikan landasan utama kita dalam berbuat baik. Berbuat baik sampai batas mana yang dianjurkan agama, sampai batas mana yang dilarang agama. Makanya ditekankan dalam ayat ini, kalau seandainya kita memiliki keimanan hakiki terhadap apa yang ajaran yang diturunkan Allah, yang dibawa oleh Rasulullah itu, maka seorang kalau sudah meyakini hal itu, maka tidak pernah akan menjadikan orang musyrik ini sebagai pemimpin. Mudah-mudahan kita dapat terjaga dari hal ini semua dan terhindar, dan mudah-mudahan kita mendapat kesuksesan dalam hidup kita, terutama dalam pilkada atau pilgub yang kita akan hadapi ini. Wabil kami dari tim Sapir Al-Jahar mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.